Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Masih kita pada hadis dari Ahlul Bait, dari Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka, dari bapaknya, dari kakeknya. Enam. Dari cucunya Ali, dari anaknya Ali, dari Ali bin Abi Talib. Anahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah. Bahwasanya dia melihat seseorang masuk ke dalam furjah. Furjah bidhammil fa, dengan disukunkan ra'nya, dengan disukunkan ra'nya. Hiya al-kuwah, satu celah. Fil jidar, ketika tembok itu ada celahnya. Apakah karena pecah atau karena sesuatu hal ada celah, maka itu dikatakan furjah. Wal khawkhah wa nahwihima. Bisa juga khawkhah. Kalau khawkhah yang disengaja dibikin lubang untuk udara, untuk angin, atau untuk sesuatu hal seperti jendela. Kama fil hadith. Bahwa setiap khawkhah suddat illa khawkhah Abi Bakrin, kata Nabi. Semua lubang jendela tertutup kecuali jendelanya Abu Bakar. Qauluhu fayadkhul fiha fayad'u fanahahu. Orang itu masuk dari celah-celah tembok, kemudian berdoa padanya. Fanahahu, maka dilarang oleh beliau ini, cucunya Ali bin Abi Thalib. Hada yadullu ala an-nahyi an qasdil quburi wal masyahid li ajli du'a. Jelas ini dalil yang menunjukkan larangan menyengaja ke kuburan atau ke tempat-tempat tertentu selain masjid, tentunya tempat-tempat keramat, li ajli du'a, hanya untuk doa dan salat atau bersalawat di sisinya. Sehingga ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Silakan ziarahilah, karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Hikmah dari dianjurkannya ziarah kubur adalah agar mengingat kematian. Itu saja. Adapun doa di situ bisa, di rumah juga bisa, di mana saja Allah Maha mendengar. Dan tidak ada perbedaan nilai. Kalau di situ lebih dekat mungkin lebih dikabulkan. Nilainya sama. Asal kamu ikhlas, bersungguh-sungguh, dan ada asbab qabulid doa, ada sebab-sebab terkabulnya doa, akan dikabulkan. Apakah di rumah, di masjid, ataupun di tempat lain. Maka menyengaja ke sana untuk doa tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ma alimtu ahadan rakhasa fi. Aku tidak tahu ada seorang pun yang membolehkannya. Rakhasa membolehkan. Aku tidak tahu ada seorang pun yang membolehkannya. Lianna dzalika naw'un min ittikhadihi 'idan. Karena dengan berduyun-duyun datang ke kuburan untuk doa, atau beramai-ramai datang ke kuburan untuk bersalawat, akan menjadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia, dan itu yang Nabi tidak suka, bahkan melarang, bahkan melaknat. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai Eid. Maka jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Eid. Dan sudah kita pahami, sudah kita pelajari, makna Eid adalah jam'un nas fi makan ma au fi waqtin ma, di tempat tertentu atau pada tanggal tertentu. Ini yang disebut dengan perayaan. Seperti khol. Mereka menyebutnya khol, sesungguhnya haul dari ha, pakai ha. Haul. Haul itu artinya berputarnya 12 bulan. Kalau dari bulan pertama sampai bulan terakhir disebut 1 tahun. Tetapi kalau haul, dari sejak dia mati, 12 bulan berikutnya, itu haulnya. Nah, sama dengan ulang tahun. Hanya saja ulang tahun kematian. Maka demikian, dikatakan bukan dari sunnah Nabi SAW, bahkan tidak ada contohnya. Tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, tidak dari tabi'it tabi'in. Yang ada, malah sebaliknya. Larangan, jangan jadikan kuburan sebagai Eid. Apa maknanya Eid? Secara lughah dan secara istilah sudah dipaham. Eid dari kata i'tada ya'tadu, yang terbiasa berulang. Apakah setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun? Berarti haul termasuk. Tapi itu baru ciri pertama. Ciri kedua, ada jam'un nas, berkumpulnya manusia. Ciri ketiga, ada amalan ibadah tertentu yang dikerjakan. Kalau tiga perkara ini ada pada sesuatu, maka sesuatu itu dikatakan perayaan. Kalau di kuburan, berarti menjadikan kuburan sebagai tempat Eid. Fahadha haram. Nabi SAW menyatakan, la tajal qabri Eidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai Eid. Kalau kuburan Nabi saja enggak boleh dijadikan sebagai tempat perayaan, tempat keramaian, tempat kerumunan, apalagi kuburan lain selain kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab. Qala wa yadullu aidan, yang menunjukkan demikian juga adalah anna qasdal qabri lissalami idha dakhala almasjid liyusalli manhiyun anhu lianna dhalika lam yushra'. Alasan kedua, bahwa menyengaja mendatangi kuburan untuk salam, idha dakhala almasjid liyusalli, ketika masuk masjid karena ingin memberikan salawat, itu manhiyun anhu, dilarang oleh hadis dari Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau dan bapaknya dan kakeknya adalah Ahlul Bait radhiyallahu ta'ala anhum. Maka semestinya mereka-mereka yang merasa Ahlul Bait akan tahu hadis ini. Dan pasti mendengar hadis ini dari nenek moyang mereka sendiri. Bahwasanya jangan kalian menyengaja ke kuburan hanya untuk berdoa. Berdoa dari mana saja bisa sampai. Dan jangan jadikan kuburan sebagai Eid. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat keramaian. Wa kariha Malik li ahli al-Madinah kullama dakhala al-insanu al-masjid an ya'ti qabra an-nabi. Nabi Imam Malik tidak suka. Imam Malik tidak suka. Dan melarang para ahli Madinah, penduduk Madinah, setiap masuk seseorang ke masjid, mesti datangi kuburan. Kemudian assalamualaikum ya Rasulullah, wa sallallahu alaika, wa jazakallahu anka, anil mu'minin, anil muslimin, jami'an, anna wa anil muslimin. Ini ikhwan fi din a'azakumullah, Imam Malik tidak suka. Apanya yang tidak disukai? Bukan salawatnya dan salamnya, hati-hati. Jangan salah paham. Artinya menyengaja ke kuburan untuk itu. Beliau tidak suka. Cukup engkau masuk masjid, langsung memberi salam. Lianna salaf lam yakunu yaf'aluna dhalik. Kata Imam Malik, karena salaf, kata Imam Malik rahimahullah, bahwa salaf tidak melakukan hal demikian. Walan yusliha akhiru hadhil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Sedangkan umat terakhir ini enggak akan jadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan baik umat pertamanya. Lan yusliha akhiru hadhil ummah, enggak akan bisa memperbaiki umat terakhir ini illa, kecuali dengan apa-apa yang aslaha awwalaha, dengan apa-apa yang telah memperbaiki umat pertamanya. Ini kata-kata emas dari beliau. La yusleh akhirah hadil ummah. Nggak akan bisa memperbaiki umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang pernah membuat baik umat pertamanya. Artinya jangan dengan bid'ah, tapi dengan sesuatu yang pernah membuat baik umat pertamanya. apa yang telah membuat baik umat pertama itu, itulah yang kita pakai, yang kita amalkan, yang kita pegang, agar umat ini jadi baik seperti umat pertamanya baik. Inilah istilah salaf manhaj, salaf aqidah, salaf kembali kepada salaf manhaj salafiyah, dakwah salafiyah, ila akhirih. Kalimat-kalimat itu semua mengarah pada satu muara, yaitu hendaklah kita memperbaiki umat terakhir ini dengan sesuatu yang telah memperbaiki umat pertamanya. Qul inna a'azakumullah. Wa kana as-sahabatu wat tabi'una radhiyallahu anhum ya'tuna ila masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalluna. Para sahabat, para tabi'in radhiyallahu taala anhum, sepeninggal Rasulullah sallallahu, artinya Rasulullah sudah wafat, mereka mendatangi masjid bukan sekali, bukan dua kali. Sehari 5 kali. Alas saya kata alik? Bukan kedemikian? Ya tuna ila masjid, atau masjidin Nabi SAW. Fayusallun. Mereka langsung salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Faidha qadau salat qa'adu. Setelah selesai salat, sampai salat wajibnya selesai, duduk mereka berzikir. Au kharaju, atau keluar dari masjid. Lam yakunu yatuna al-qabr, mereka tidak menyengaja mendatangi kuburan. Limadha? Li'ilmihim anna salatu wassalam alaihi fi salati akmal wa afdal. Karena mereka sudah tahu, punya ilmu bahwa salawat dan salam yang ada dalam salat sudah cukup. Dan itu lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Akmal, lebih sempurna. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawatnya lebih lengkap lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah salawat, sudah salam. Di dalam salat. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Kamu mendatangi kuburan dan mengatakan alaikas salam, atau menyatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, atau Allahumma salli alaika salatan ila akhirih, dengan ketika kamu baca dalam salat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal salawatnya? Yang lebih afdal dalam salat. Mana yang lebih afdal salamnya? Salam yang ketika di kuburan atau salam dalam salat? Salam dalam salat. Yakfi, cukup. Ini ikhwan ibn na'azakumullah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apa kata Allah? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Akhwani fid din, a'azzakumullah. Mungkin mereka akan menjawab, ini masalahnya bukan ilmu atau tidak berilmu. Kami tahu dalam salat afdal, tapi kan kita selalu kurang. Dalam salat sudah bagus. Kita ucapkan salam, ucapkan salawat dalam salat. Tapi kurang, pengen nambahin lagi. Masa enggak boleh? Ya. Masya Allah, punya ilmu. Tapi kurang dikit. Kenapa enggak tambah salatnya? Dengan salat sunnah. Dengan salat nafilah. Setiap salat, kamu ucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Lebih afdal. Lebih tinggi. Ala kulli hal. Mereka yang a'lam minna, mereka yang atqa minna, mereka yang khairun minna, mereka yang lebih berilmu, mereka yang lebih bertakwa, mereka yang lebih baik dari kita, tidak melakukan. Kenapa kita melakukan? Apa engkau sok tahu, mereka tidak tahu? Atau engkau sok banyak, para sahabat dianggap sedikit? Itu saja sudah cukup sebagai jawaban. Qala wa kana sahabatu والتابعون رضي الله تعالى عنهم يأتون إلى المسجد فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا لم يكونوا يأتون القبر للسلام. لماذا؟ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم. Adapun masuknya mereka ke kuburan untuk salawat, untuk salam kepadanya di sana, di kuburan tersebut, atau salawat dan doa, atau salat di sana, maka itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Apa dalilnya tidak disyariatkan? Hah? Dua tadi. Yang pertama, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian. Berarti gak perlu mendatangi sana untuk meramaikan. Yang kedua, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Doakan ibadah, sholat juga ibadah, sholat juga ibadah. Taib, maka hendaklah kalian ibadah di tempat-tempat yang afdal. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ramaikan dengan qiraatul Quran, dengan salat-salat sunnah, atau di masjid. Barakallahu fikum. Bal nahahum, maka bersalawat, salam, doa, ibadah di kuburan dilarang, tidak disyariatkan. Dalam ucapan Nabi, la tattakhidhu qabri 'eedan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpulnya manusia. Wa sallu, dan salatlah kalian, maksudnya salawatlah kalian. 'Alayya, atasku, fa inna salatakum tablughuni, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Fa bayyana anna salata tasilu ilaihi min bu'din. Maka ini menjelaskan bahwa salawat akan sampai kepada beliau walaupun dari jauh, walaupun tidak di dekat kuburannya. Wa kadzalika salam, demikian pula salam. Inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Tidaklah seorang pun memberikan salawat dan salam kecuali akan disampaikan oleh malaikat tadi kepada Rasulullah SAW. Maka dari manapun kita memberi salam akan sampai. Wala'ana man ittakhadha qubur al-anbiya'i masajid, dan Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah, sangat jelasnya bagi siapa yang ingin mendapatkan kebenaran. Sangat mudah dipaham bagi mereka yang memiliki hati dan pemandangan. Bagi mereka yang al-qassam'a wa huwa syahid. Sangat jelas, sangat gamblang dalilnya dan sangat sahih. Hanya orang-orang yang menutup hatinya yang tidak paham. Hanya orang-orang yang menutup telinganya yang tidak mendengar. Hanya orang-orang yang menutup matanya yang tidak melihat kebenaran ini. Artinya sengaja tidak mau tahu. Ditutup matanya, ditutup telinganya, ditutup hatinya. Sehingga disampaikan hujah yang sejelas ini, pokoknya saya tidak mau tahu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang kita doakan mereka semoga dapat hidayah. Dan kita khawatirkan mereka. Jangan sampai mereka tertutup betul-betul telinganya, matanya, dan mata hatinya. Na'udzubillah min dalik. Wa kanatil hijrah atau hujrah fi zamanihim yudkhal ilaiha min albab. Dan bahwasanya kamar Aisyah waktu itu bisa dimasuki dari pintu. Kenapa orang tadi masuk dari furjah? Itu pertanyaan perlu dijawab. Hadis tadi yang dengan kisah bahwa Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum melihat rajulan masuk ke kuburan minal furjah, dari celah-celah. Kenapa enggak dari pintu? Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya para sahabat sudah menutup pintunya. Sudah memperingatkan mereka dengan cara itu. Jangan mereka masuk. Tutup. Ternyata ada celah yang bisa dimasuki. Mereka masuk dari celah itu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kanat al-hujrah fi zamanihim yudkhal ilaiha min al-bab. Idza kanat Aisyah fiha wa ba'da dhalika, itu ketika Aisyah masih di situ. Ketika Aisyah masih di situ, pintunya bisa dimasuki. Aisyah masuk dengan dari pintu, keluar dari pintu, ila akhirnya. Ila an buniyal ha'itil akhar. Sampai ketika Aisyah sudah tidak ada, berarti rumah itu kosong, ditutup. Dengan apa? Bukan dengan pintu, dengan tembok. Subhanallah. Tentunya makna ini adalah pemahaman salaf. Bahwa para sahabat tidak suka manusia berduyun-duyun datang ke kuburan Nabi. Atau meramaikan kuburan Nabi. Dan jangan dianggap bahwa ini adalah kejelekan sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi karena keilmuan mereka. Mereka mengerti bahwa salawat dan salam serta doa tidak harus mendekat ke kuburan. Dan mereka dengar larangan Nabi SAW. Jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat keramaian. Maka ditutup mati. Wahu ma'adhalika tamakkun minal wusuli ila qabrihi la yadkhuluna ilaihi. Qul ibn a'azakumullah. Mereka ketika belum ditutup tembok, bisa masuk ke sana. Bisa minta izin sama Aisyah. Bisa pula mereka setelah wafatnya Aisyah, sebelum ditutup dengan tembok, bisa. Tetapi mereka tidak menyengaja masuk ke sana. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang bukan menyengaja untuk doa. Mereka tahu kalau doa di mana saja akan sampai. La li salam wa la li salah. Tidak untuk salam, tidak untuk salawat. Wa la li doa. Bukan pula untuk doa. Li anfusihim. Tidak pula doa untuk diri mereka sendiri. Wa la li ghairihim. Tidak pula doa untuk orang lain. Walali soal, tidak pula untuk meminta, apalagi. Tidak pula untuk meminta hadithin atau ilmin. Tidak pula untuk meminta hadith atau ilmu. Walakana syaitanu yatma' fihim. Dan syaitan tidak juga tamak atau tidak juga ingin untuk menjadikan para sahabat meramaikan di dalamnya. Mengapa? Aisyah an ya'budahu al-musallun. Syaitan sudah putus asa. Percuma sahabat digoda untuk membesarkan kuburan, percuma. Sehingga syaitan saja la yatma. Tidak semangat untuk menggoda mereka agar mereka meramaikan kuburan. Sudah tahu syaitan iblis bahwa mereka orang-orang yang ulama, amilun. Orang yang berilmu dan beramal. Ulama amilun, alimuna amilun. Dan mereka tahu bahwa mereka atqan nas, setakwa taqwa manusia setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka syaitan pun la yatma' fihim, tidak semangat untuk mengajak mereka membesarkan kuburan. Fa dallahum inna qabrin au qabri ghairihi. Kemudian ini tidak semangat untuk menyesatkan mereka dengan kuburan Nabi atau kuburan selain Nabi, tidak semangat. Sehingga tidak ada satupun kuburan yang dibesarkan. Asal muasalnya. Kuburan dibesarkan, diagungkan, diramaikan, dijadikan tempat perayaan, tempat bertemunya manusia, tempat berkumpulnya. Itu diawali oleh Syiah Rafidah. Masuk dalam kaum muslimin. Padahal kaum muslimin awalnya ahlu sunnah. Wal jamaah. Mereka berpegang dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis, masya Allah. Mereka kerjakan sunnah mereka kerjakan. Tetapi ketika dimasukkan pemikiran ini, mereka menganggapnya baik. Istahsanu. Istahsanuhum. Iya, benar juga. Masa kuburan kayak kuburan kucing? Dibangun dong. Ini kuburan kiai. Ini kuburan orang besar. Ini kuburan begini. Besarkan. Pelanggaran pertama. Masih tingkat bawah ini. Belum besar. Setelah itu, mereka ramaikan. Ini mulai menjadi besar. Dengan berbagai macam acara di kuburan. terus bertambah besar sampai berakhir dengan doa kepada yang dikubur. Ya Syekh Fulan, ya Maulana Fulan, ya Habib Fulan, aku minta, aku begini, aku minta jodoh, aku minta rezeki, aku susah, aku kesulitan, ila akhirnya. Berhasil syaitan. Yang tadinya tidak ada satupun kuburan yang dibesarkan di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tidak ada. Sama sekali. Tapi setelah itu, Syiah membesarkan kuburan Husain, bukan satu, tiga. Di Irak, di Mesir, di Iran. Lah Husainnya ada satu, kuburannya ada tiga. Maka bikin khurafat, oh itu kepalanya, jasadnya di sini. Oh itu anunya di sini, ila akhirnya. Nasallah salamah, wal afiyah, wal hidayah, wa rahmah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada pertanyaan? Afan Ustaz, jika imam berpendapat bangkit dari ruku ketika i'tidal untuk bersedekap kembali, apakah makmum mengikuti imam? Hukum asal mengikuti imam. Tetapi disebutkan rinciannya oleh Syekh Al-Albani ketika beliau salat di belakang Syekh bin Baz, beliau irsal, tidak sedekap. Tapi ketika beliau salat di belakang selain Syekh bin Baz, artinya orang-orang yang di bawahnya secara ilmu, beliau tetap dalam keadaan ikut sedekap, maksudnya bukan irsal. Syekh Al-Albani kan berpendapat irsal. Ketika salat di belakang Syekh bin Baz, beliau ikut. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dada, ketika berdiri, i'tidal. Syekh Al-Albani ikut. Tapi ketika orang lain yang mengimami, atau orang-orang yang tulabul ilm, atau muqallid bahkan, maka Syekh Al-Albani dalam keadaan tetap irsal, walaupun imamnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dada. Ditanya mengapa? Kalau dia mujtahid, dia melakukan dengan ijtihadnya, maka saya ikut imam. Seperti Syekh bin Baz. Tetapi kalau muqallid, maka kita akan berkata, aku memiliki ilmu yang dia tidak punya. Maka aku tidak ikut dia. Apakah terbatalkan salat jamaahnya karena menyelisih? Tidak. Karena itu bukan pokok-pokok gerakan salat. Kalau sujud, ruku, dan berdiri, maka itu kalau diselisih, hilang. Ima batal salatnya, wa ima batal berjamaahnya. Imamnya ruku, dia enggak ruku. Imamnya sujud, dia enggak sujud. Ila akhirnya, maka ini tidak boleh. Baik. Adapun kalau dalam keadaan perkara yang bukan arkan, bukan rukun-rukun salat, bukan rukun salat itu seperti tadi, sedekap atau tidak sedekap, menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari, yang para ulama masih berselisih, maka kamu berpegang dengan apa yang kamu yakini. Kecuali kalau kita lihat imamnya mujtahid, ulama, maka kita ikut apa yang dilakukan. Baik. Kalau tidak, kita melakukan apa yang kita yakini dengan dalil. Termasuk dalamnya kunut. Kunut subuh. Ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i dengan ijtihad beliau, alim, berpendapat kunut subuh terus. Wa zala yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Dia tetap kunut sampai meninggalkan dunia. Ammal fajr, adapun dalam fajr, fama zala yaqnut hatta faraqa ad-dunya atau kama qala fi riwayah, maka kita makmumnya ikut kunut seperti imam karena imamnya mujtahid. Tetapi kalau mereka-mereka para muqallid yang tidak punya ilmu, awamun nas, maka kita tahu, memiliki sedikit ilmu, kalau itu adalah bid'ah dengan hadis aibunai bid'ah atau aibunai muhdats, wahai anakku itu muhdats. Hadis yang pertama tadi ada kelemahan, dhaif. Wa in shahha. Kalaupun sahih, apa kaidahnya tadi? jama' bainal haditsaini aula, mengumpulkan dua hadis aula. Yang ini jelas tentang qunut subuh. Dikatakan aibunai muhdats, wahai anakku, itu adalah perkara muhdats, perkara baru, perkara bid'ah. Sedangkan ini dikatakan qunut terus sampai akhir dunia. Maka bisa dipahami qunut dengan lugawiyah, dengan makna bahasa, yaitu memanjangkan sholatnya, memanjangkan berdirinya. Karena memang sholat Rasulullah SAW yang paling panjang dari sholat lima waktu adalah sholat fajar. Adapun subuh, beliau selalu memanjangkan berdirinya. Itu makna qunut. Dan qunut bermakna memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukunya atau khusyuk, itu disebutkan dalam Quran. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Sampai pada kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Amman huwa qanitun. Lihatlah, apakah orang yang qunut di tengah malam dalam keadaan ruku dan sujud, qa'iman sajidan, dalam keadaan berdiri dan sujud. Kalau berdiri mungkin bisa ditafsirkan qunut, seperti Allahumma hdina fiman hadait yang dibaca oleh kaum muslimin. Tetapi dalam sujud, bagaimana qunut dalam sujud? Qanitun ana al-lail, dia qunut di waktu malam dalam keadaan berdiri dan sujud. Jadi sujud juga qunut. Jelas itu maknanya memanjangkan sholatnya, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya. Barakallahu fikum. Sehingga terkumpullah dua hadis, tidak bertentangan. Dan subhanallah, dua hadis ini kedua-duanya ada dalam Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Artinya apa? Ibnu Hajar tahu ada hadis ini, ada hadis ini. Maka beliau bawakan dua-duanya. Ini riwayatnya, ini sanadnya. Yang ini bilang pemazala yaqnut hatta faraqad dunya. Hadis yang ini bilang aibunai muhdats, wahai anakku, itu perkara muhdats. Sehingga tinggal kaum muslimin belajar cerdas untuk menterjih antara kedua hadis ini, mana yang lebih sahih. Kalau salah satunya sahih, salah satunya dhaif, pegang yang sahih. Selesai. Ternyata yang sahih adalah aibunai muhdats. Kalau dalam keadaan kedua-duanya sahih, maka bagaimana menjamak antara dua hadis? Kok di sini mazalah yaqnut, di sini katakan muhdats? Dijamak dengan cara seperti tadi, bahwa kalau subuh beliau terus memanjangkan salatnya sampai akhir dunia. Adapun qunut yang seperti kalian pahami, muhdats, perkara yang muhdats. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya laha min soal.